Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita masih menjelaskan tentang keutamaan dari ayat kursi. Kita melanjutkan keutamaannya berikutnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, berkata, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan, yaitu zakatul fitr. Fa'atani atin. Kemudian di saat dia menjaga di waktu malam, datang seseorang. Faja'ala yahsu minat ta'am. Maka orang itu mengambil dari makanan tersebut, diambil sebagian, sedikit. Maksudnya dari zakat tersebut. Fa'akhadtuhu, maka aku menangkapnya. Fakultu, maka aku mengatakan kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan angkat masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dilaporkan, mau dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, inni muhtaj. Aku adalah orang yang sangat membutuhkan. Maksudnya orang miskin, fakir. Wa alayya iyal, dan aku memiliki keluarga. Wa bihajah, dan aku memiliki hajah syadidah, kebutuhan yang sangat mendesak. Fa khallaitu anhu, maka aku lepaskan dia, kata Abu Hurairah, karena dia memelas. Fa asbahtu, maka aku pun di waktu pagi datang kepada Rasulullah, ya, bertemu dengan Rasulullah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seperti Rasulullah sallallahu sudah mengetahui, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiru kal barihah, apa yang dilakukan oleh tahananmu malam tadi. Rasulullah ternyata sudah tahu. Faqultu, maka aku berkata, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan. Dia mengadu, memelas tentang kebutuhan dia dan keluarganya. Maksudnya dia memelas seperti yang tadi disebutkan di dalam hadis atau di ya sebelumnya. Orang yang butuh, yang memiliki keluarga dan seterusnya. Farahimtu, maka aku kasihan kepadanya. Fakhallaitu sabilahu, maka aku lepaskan jalannya. Maksudnya dilepaskan, dibebaskan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, amma innahu, atau amma innahu qad kadzabaka wa sayaud. Maka sesungguhnya dia ini telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Fa'araftu annahu sayaud liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tahu bahwasanya dia ini pencuri tadi itu akan kembali lagi berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farasadtuhu, maka aku pun mengintai. Faja'a yahsu minat ta'am, ternyata benar dia datang lagi kemudian mengambil bagi apa sedikit dari makanan yang disimpan itu. Kemudian Abu Hurairah menangkapnya lagi. Fakultu lahu, maka aku berkata kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan angkat urusan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, orang ini berkata, da'ni, lepaskan aku. Fa inni muhtaj, sesungguhnya aku ini orang yang membutuhkan. Wa alaya ayal, dan aku memiliki keluarga. La a'ud, aku tidak akan kembali lagi. Aku tidak akan mencuri lagi. Farahimtuhu, maka aku kasihan padanya. Fakhalaitu sabilah, maka aku lepaskan dia. Bebaskan. Fa'asbahtu, kemudian aku di waktu pagi bertemu Rasulullah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, ma fa'ala asiru kal barihah, apa yang dilakukan oleh tahananmu malam tadi? Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan, wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan mengeluhkan keluarganya yang membutuhkan makanan. Farahimtu, maka aku kasihan kepadanya. Fakhallaitu sabilahu, kemudian aku lepaskan, bebaskan dia. Faqala innahu qad kadabaka wa sayaud. Sesungguhnya dia, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Farasadtuhu thalitha, maka aku pun mengawasinya, mengintainya ketiga kalinya. Faja'a yahsu minat ta'am, maka dia pun datang kembali dan mengambil makanan. Fa'akhadtuhu, maka aku menangkapnya. Fa'kultu, kemudian aku berkata kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan angkat urusanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahada akhiru thalathi marrat, dan ini adalah ketiga kali dan terakhir. Annaka tazumu annaka la ta'ud, engkau bicara bahwasanya engkau ini tidak akan kembali. Summa ta'ud, kemudian engkau kembali lagi. Artinya kamu ini berdusta. Faqala, kemudian apa? Orang ini berkata lagi, yang tadi mencuri ini berkata, da'ni, lepaskan aku. Fa inni, maka sesungguhnya aku, u'allimuka, akan mengajarkan kepadamu kalimat, beberapa kalimat, yanfa'ukallah biha, yang insyaAllah Allah menjadikan kalimat-kalimat tersebut bermanfaat untukmu. Qultu wa mahun, aku berkata, kata Abu Hurairah, aku berkata, apa itu kalimat-kalimat tersebut? Qala, orang ini berkata, idza awaita ila firasyika, apabila engkau ini berbaring di kasurmu, maksudnya akan tidur, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Maka bacalah ayat kursi. Fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafid. Maka sesungguhnya hal tersebut senantiasa engkau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala penjaga. Wala yuqribuka syaitanun, dan tidak mendekatimu syaitan. Hatta tusbih, sampai engkau di waktu pagi. Fakhallaitu sabilahu, kemudian aku lepaskan dia, bebaskan dia. Setelah dia pertama meminta untuk dilepaskan dan mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi. Fasbahtu, maka aku pun di waktu pagi, maksudnya bertemu dengan Rasulullah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadaku, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dilakukan oleh tahananmu tadi malam? Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat. Dia ini mengira, atau dia ini mengajariku beberapa kalimat. Yanfa'ani Allah biha, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat-kalimat tersebut. Fakhallaitu sabilah, kemudian aku lepaskan tangkapannya atau aku bebaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mahya, apa itu? Apa yang diajarkan kepadamu? Qultu, aku berkata, qala li, dia ini berkata kepadaku, idza awaita ila firasyika, apabila engkau berbaring di kasurmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi, min awalihi in awaliha hatta yakhtimal ayah, dari awal ayat tersebut sampai selesai, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Waqala li, waqala, dan dia pun, ini pencuri ini, berkata kepadaku, la yazalu alaika minallahi hafid, wala yukribaka, wala yukribuka syaitanun hatta tusbih. Senantiasa, kata apa pencuri ini, senantiasa, kalau engkau membaca ayat kursi, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padamu penjaga. Dan tidak mendekatimu setan sampai waktu pagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadub. Adapun dia telah jujur kepadamu saat ini, padahal dia adalah pendusta yang besar. Padahal dia pendusta besar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ta'lam man tukhatibu mundu salati ayyam ya Aba Hurairah, mundu salatin ya Aba Hurairah. Apakah engkau tahu siapa yang berbicara denganmu sejak 3 hari yang lalu, wahai Abu Hurairah? Qultu, aku berkata, kata Abu Hurairah, la, aku tidak tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Rawal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini sangat jelas sekali tentang keutamaan ayat kursi yang dibaca sebelum tidur. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya penjaga, dan syaitan pun tidak akan mendekatinya sampai waktu pagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini pula terdapat beberapa faedah. Di antara faedah yang terdapat di dalam hadis ini, bahwasanya kebenaran dari siapapun datangnya, maka wajib diterima bagi setiap muslim, oleh setiap muslim. Hatta dari orang kafir sekalipun. Kalau itu adalah kebenaran, maka diterima. Karena pada hakikatnya, kebenaran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja melalui siapa saja. Tetapi, perlu diperhatikan, bukan berarti ketika kita menerima kebenaran dari orang-orang rusak atau orang-orang yang buruk, orang kafir atau yang lainnya, orang-orang fasik, orang-orang zalim dan seterusnya, atau orang-orang yang sesat, bukan berarti boleh belajar, boleh menuntut ilmu di hadapan mereka. Ini beda antara seorang menerima kebenaran dari orang-orang yang rusak seperti ahlul bid'ah atau orang-orang yang sesat atau orang kafir, ya, dengan seorang sengaja belajar duduk di majelisnya, mengambil ilmu darinya. Ini jelas berbeda. Yang pertama itu boleh, yang kedua tidak boleh. Yang pertama mengambil kebenaran, atau bukan mengambil, apa, menerima kebenaran dari apa, dari orang-orang kafir atau orang-orang ahlul bidah atau yang semisalnya, orang-orang yang buruk, itu boleh. Tetapi duduk belajar mengambil ilmu dari mereka, ini tidak boleh. Di dalam Islam dilarang, dilarang keras. Ini perlu diperhatikan. Berbeda antara menerima kebenaran dengan duduk, ya, dengan duduk mencari ilmu di hadapan orang-orang yang rusak, yang fasik, atau ahlul bid'ah, orang yang sesat, atau orang kafir. Hal ini bantahan kepada orang yang mengatakan belajar di mana saja. Belajar di mana saja. Nanti kita saring mana yang benar, mana yang salah. Ya subhanallah. Emang dia siapa? Bisa memilih atau bisa menjerumuskan diri kepada perkara yang berbahaya. Kemudian dia bisa memilah dan memilih. Yang padahal para ulama-ulama terdahulu menghindari karena takutnya kesesatan. Berapa banyak para ulama yang tadinya istiqomah di atas kebenaran, kemudian dia menganggap remeh, bergaul, kemudian mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang, dari orang-orang yang tersesat, akhirnya terpengaruh. Beberapa pendapatnya terpengaruh. Bahkan dalam masalah akidah, dia terpengaruh. Jadi sekali lagi, bahwasanya di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya mengambil kebenaran walaupun dari syaitan. Begitu juga kita bisa mengambil kebenaran dari orang-orang kafir atau orang-orang fasik atau orang ahlul bidah. Tetapi bukan berarti apa? Bukan berarti kita boleh duduk mengambil ilmu dari mereka. Duduk mengambil ilmu dari mereka, ini adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang tafsir dari